Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ta'lim kita, pelajaran kita membaca matan Al-Jurumiyah. Naam, tabarakallahu fikum. Naam, tafadhal dari peserta yang hadir untuk membantu membaca matannya. Nah, melanjutkan atau mengulang sedikit dari yang telah dibahas. Barakallahu fikum. Ya, Abu Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa ammal ya'u فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة حسب. نعم. قال مؤلف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. Adapun ya, maka ia menjadi tanda bagi khafad. Nah, tanda di sini tanda cabang. Karena tanda pokoknya, tanda pokok untuk khafad atau jar adalah kasroh. Nah, apa tanda cabangnya? Iya, iya, tanda cabang yang pertama. Pada apa? Pada tiga tempat. Fil asma'il khomsa, pada asma'ul khomsa. Nah, telah lewat pembahasan tentang asma'ul khomsa. Nah, contoh di sini, ketika khafad asma'ul khomsa, contohnya marartu bi'abika wa akhika wa hamika wa dhimalin dan seterusnya. Nah, wa tasniyah, dan juga pada tasniyah telah lewat juga pembahasan tentang musanna tasniyah. Contoh marartu bi bil muslimaini atau bi talibaini. Nah, dan yang semisalnya. Wal jam'i, yaitu pada jamak mudzakkar salim. Contoh marartu bil muslimina, marartu bi talibina, dan yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Itu tiga tempat untuk ya yang menjadi tanda bagi khafad pada asma'ul khamsah, tasniyah, dan jama'. Nah, telah dibahas ya pada pertemuan kemarin. Kemudian ya, nah, tafadhal dilanjutkan bacaan. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ism fil ismi alladhi la yansarif. Naam. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah, maka ia menjadi tanda bagi khafad pada isim layan sorib, yaitu isim yang tidak menerima sorof, atau disebut dengan al-mamnu' minas sorfi. Al-ismu layan sorib disebut juga al-mamnu' minas sorfi. Nah, apa itu al-mamnu' minas sorfi? Adalah isim yang tidak menerima sorof. Sorof yang dimaksud tanwin, atau ada yang mengartikan tanwin dan kasro. Artinya apa? Artinya isim ini tidak menerima tanwin, dan ketika majrur tanda jirnya bukan kasro, namun berupa penggantinya kasro, apa itu fathah. Nah, ini yang dimaksud dengan adapun fathah maka menjadi tanda bagi khafad pada isim layan sorib. Nah, artinya apa? Isim ini tidak bisa dijirkan dengan kasro, namun tanda jirnya adalah fathah pengganti bagi kasro. Nah, contoh marartu bi fatimata, marartu bi fatimata. Nah, Abu Fahmi di Eropa. Marartu bi fatimata. Marartu fi'lu wal fa'il. Nah, marartu fi'lun wal fa'ilun. Ya, kalau mau dibaca lengkap, marartu fi'lun madin, mabni ala sukun litisolehi bidomiri rafin mutaharik wata domir mutasil mabni ala su ala domi bimahri rafin fa'il. Nah, lanjutan bi Fatimata alba alba harfu jarin. Nam alba harfu harfu harfu jarin aksanta. Fatimata Fatimata majrur majrurun bi bilba. Nam bilba wa alamatu wa alamatu jarrihi al-fathah. Nah, al-fathah niyabatan niyabatan anil kasri. Naam, li'annahu li'annahu mamnu minasorfi. Naam, li'annahu mamnu minasorfi. Aksantum. Kalau ditambah lagi illatuhu alamia ma'a ta'nis bigori alif. Naam. Barakallahu fikum. Naam, pada malam ini naam kita akan membahas rinci atau agak rinci tentang apa itu mamnu' minasorfi ya. Naam. Apa yang menjadikan isim itu menjadi tidak menerima tanwin atau tidak bisa dijarkan dengan kasroh. Naam, ini pembahasan kita pada malam ini. Naam. Barakallahu fikum. Jadi sebelum itu perlu diketahui bahwasanya isim naam ada isim berdasarkan bisa atau tidaknya menerima tanwin terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya isim mutamakin amkan. Isim mutamakin amkan ini disebut dengan isim i'rab. Isim mu'rab seperti kabun, kolamun, saburatun dan lain sebagainya. Kemudian ada jenis kedua, isim mutamakin ghairu amkan. Yaitu apa? Isim layan sorib. Isim mamnu' minasorfi itu disebut dengan isim mutamakin ghairu amkan. Yang tidak bisa menerima tanwin dan tidak bisa menerima kasroh ketika majrur. Kemudian ketika isim yang ghairu mutamakin dan ghairu amkan. Isim ini disebut isim mabni. Isim yang ghairu mutamakin dan ghairu amkan disebut isim mabni. Nah, itu ya. Nah, yang akan kita bahas adalah isim yang mutamakin ghairu amkan. Yaitu apa? Isim mu'rab yang layan sorib. Nah, barakallahu fikum. Isim layan sorib. Nah, isim ini menjadi mamnu' minasorfi karena menyerupai fi'il. Karena adanya dua sebab cabang yang ada pada isim tersebut. Naam. Fi'il kita apa kita baca fi'il mudhari'? Yaf'alu, iya kan? Yaf'alu atau taf'alu atau yaf'ilu. Tanwin atau ghairu tanwin? Ghairu tanwin. Iya enggak? Naam. Nah, ini yang dikatakan dengan isim ghairu amkan, isim mamnu' minasorfi menyerupai fi'il sehingga dia tidak menerima tanwin. Begitu juga fi'il, ada enggak yang majrur, yang khafat? Enggak ada kan? Enggak ada, karena khafat itu khusus untuk isim. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena ada dua sebab. Sebab yang pertama berkaitan dengan makna, sebab yang kedua berkaitan dengan lafaz. Nah, tulis di papan tulis ya. Sebab pertama berkaitan dengan makna, dengan arti. Nah, sebab kedua berkaitan dengan lafaz, dengan lafaz atau lafzi. Yang pertama bersifat makna atau maknawi, yang kedua bersifat li. Yang bersifat makna ini bisa karena alamiah. Kembali kepada dua yang karena makna berkaitan dengan dua perkara. Pertama alamiah, yang kedua wasfiyah. Nah, berkaitan dengan alamiah, kemudian wasfiyah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan lafadz. Sebab yang kedua berkaitan dengan lafadz. Yang berkaitan dengan lafadz ini pertama karena ta'nis bighori alif. Yang kedua karena ujma. Yang ketiga karena tarkib. Yang keempat karena ziyadatil alif wa nun. Yang kelima karena wazan fi'il. Yang keenam karena adal. Nah, itu ya. Diulang. Mamnu' minasarfi. Isim ini menjadi tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Kenapa? Karena dua sebab. Sebab pertama karena berkaitan dengan arti, makna. Yang berkaitan dengan makna ini bisa karena alamiah. Alamiah itu apa? Nama. Bisa karena wasfiyah. Apa wasfiyah? Sifat. Nah, yang kedua bisa, yang kedua karena berkaitan dengan lafad. Yang berkaitan dengan lafad itu apa? Lafadnya dia itu berupa ta'nis bighairi alif atau ujma atau tarkib atau ziyadati alif dan nun, tambahan alif dan nun, atau wazan fi'il atau adal. Nah, itu ya. Nah, kalau kemudian di sana ada sebab yang lain. Ini dua sebab ya. Dua sebab berkaitan dengan makna dan lafaz. Di sana ada satu sebab, yang satu sebab ini mencukupi dari dua sebab yang disebutkan. Nah, kita lihat bagian yang baru. Ini bagian ini kita lupakan. Tapi buat bagian yang baru. Nah, lihat. Al-mamnu minasyarfi, isim ini menjadi mamnu minasyarfi karena perkara yang berkaitan dengan dua sebab atau satu sebab. Nah, itu ringkasnya. Kalau karena berkaitan dengan dua sebab, maka dua sebab itu bisa karena sebab alamiah, yaitu karena dia itu sebagai nama, ya. Yang kedua atau ya, atau sebagai sifat. Ulang. Mamnu minasyarfi, dia menjadi mamnu minasyarfi karena dua sebab. Sebab yang pertama nama atau sifat. Berarti atau, berarti pilihan ya. Nama atau sifat. Sebab yang kedua apa? Sebab yang kedua adalah kalau nama dia harus bersamaan dengan satu dari enam sebab. Harus bersamaan dengan satu dari enam sebab. Apa itu? Apakah nama di situ bersama dengan ta'nis bighairi alif? Ataukah nama berkaitan dengan alamiah ma'ujma? Alamiah itu nama. Apakah karena alamiah ma'a ta'nis bighairi alif? Ataukah alamiah ma'ujma? Alamiah bersama dengan nama asing. Atau alamiah ma'a tarkib? Atau alamiah karena tarkib? Susunan tarkib 6. Akan beri contoh nanti. Atau karena alamiah ma'a ziyada alif dan nun, ada tambahan alif dan nun. Atau alamiah ma'a wazan fi'il, atau alamiah ma'a adal. Alamiah itu nama. Sampai di sini mengerti? Kemudian atau sebab lainnya karena sifat wasfiyah. Kalau wasfiyah maka dia harus bersama satu dari tiga. Kalau wasfiyah dia harus bersama dengan satu dari tiga. Yaitu apa? Wasfiyah ma'a ziyadatul alif dan nun, wasfiyah ma'a wazan fi'il, wasfiyah ma'a adal. Nah, ingat-ingat yang poin ini. Poin yang pertama, mamnu' minasyarfi bisa menjadi mamnu' minasyarfi. Kata tertentu, isim tertentu menjadi mamnu' minasyarfi karena apa? Karena terkumpul padanya dua sebab. Sebab yang pertama karena dia itu alamiah atau wasfiyah. Alamiah atau wasfiyah. Kalau dia itu alamiah maka harus disertai sebab yang lain. Apa sebab yang lain? Satu dari enam. Apa sebab satu dari enam itu? Yang pertama bersama dengan ta'nis tanpa alif. Gitu ya. Yang kedua nama berserta dengan ujma, nama asing. Yang ketiga nama dengan tarkib. Yang keempat nama dengan tambahan alif dan nun. Yang kelima nama dengan wazan fi'il. Yang keenam nama dengan adal. Kemudian atau berupa wasfiyah, berupa sifat. Kalau sifat berarti apa? Harus beserta satu dari tiga. Apa satu dari tiga? Yaitu alamiah, wasfiyah ma'a ziyadah alif dan nun, atau wasfiyah ma'a wazan fi'il, atau wasfiyah ma'a adal. Nah itu ya. Nah ini dulu kerangkanya dulu dihafal. Nanti setelah itu kita akan tambahkan contoh. Sekarang lihat kan sebab yang kedua, illatun wahidah. Illatun wahidatun. Dia cukup satu sebab. Tidak butuh pada dua sebab. Kalau sudah ada satu sebab, maka dia menjadi mamnu' minasyarfi. Yaitu sebab apa? Sebab alif ta'nis mamduda, alif ta'nis maksura, sigha muntahal jumu'. Naam. Alif ta'nis mamluda, alif ta'nis maksura, sigha muntahal jumu'. Yang kita bahas yang satu sebab aja dulu, yang lebih gampang. Nah, jika terdapat kata yang memiliki satu sebab ini, maka dia menjadi mamnu' minasyarfi. Yaitu apa? Kalau kata tersebut berupa alif ta'nis mamluda. Apa artinya? Alif yang dia itu menjadi tanda mu'annas, namun alifnya alif mamduda. Dulu pernah kita bahas di kitab Al-Mumtik fi Ilmi Tasrif tentang tanda-tanda mu'annas. Ada berapa tanda mu'annas? Ada tiga kan? Tiga. Yang pertama apa? Alif maksuro, alif mamduda, sama alif sama tak marbuto. Nah gitu kan? Nah ini, kalau kita bilang ta'nis berarti mu'annas maksudnya. Nah, alif maksuro, alif mamduda, dan alif dan tak ta'nis. Antum lihat, yang pertama alif maksuro, yang kedua alif mamduda. Ini masuk ke sini nih, alif maksuro masuk ke sebab yang satu sebab. Alif maksuro, alif mamduda ini masuk ke sini. Ya. Tanda-tanda mu'annas. Apa tanda mu'annas? Ada tiga. Pertama dia alif maksuro, yang kedua alif mamduda, yang ketiga tak ta'nis. Untuk alif maksuro dan mamduda masuk dalam ilatun wahidatun. Ya, ilatun wahidatun. Untuk tak marbuto masuk kepada ini. Yang alamiah, alamiah ma'a ta'nis bighairi alif. Nah, ketemu ya. Alamiah ma'a ta'nis bighairi alif, ini maksudnya apa? Tanda mu'annas yang berupa tak ta'nis. Nah, namun nanti lebih umum di sini. Bisa ada tak marbuto, bisa enggak. Nah. Sampai di sini mengerti? Nah. Sekarang alif ta'nis mamduda. Isim mamnu' minasorfi menjadi mamnu' minasorfi ketika dia berupa alif ta'nis mamduda. Nah, apa dobitnya? Perlu di sekedar contoh aja atau antum butuh penjelasan lebih? Atau kasih kita penjelasan, kalau enggak paham nanti yang penting kesimpulannya antum mengerti contoh. Gitu ya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, alif ta'nis mamduda. Nah. Isim yang berakhiran alif ta'nis mamduda menjadi mamnu minasorfi hanya karena satu sebab. Apa sebabnya? Alif ta'nis mamduda. Yang sebab ini menggantikan dua sebab. Menggantikan dua sebab. Yang apa? Dua sebab alamiah atau wasfiyah. Bersama dengan tambahan-tambahan tadi. Artinya apa? Tidak butuh dikatakan nama, tidak butuh sebagai nama, tidak butuh sebagai sifat, tidak butuh disertai dengan ujma, tarkib, siada alif dan nun, wazan fi'il dan seterusnya, enggak butuh. Cukup apa? Cukup dobitnya adalah dia itu alif ta'nis mamduda. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Alif ta'nis mamduda naam adalah seperti alif ta'nis maksuro, nah, namun sebelum alif ini ditambahkan padanya alif yang lain, lalu alif yang lain diubah menjadi hamzah. Lihat alif ta'nis mamduda. Contohnya apa yang antum dapati? Hamro'u kan? Hamro'u, iya enggak? Hamro'u ini menjadi mamnu' minasorfi. Apa alasannya? Alif ta'nis mamduda. Apalagi contohnya? Sofro'u. Apalagi hadra'u. Nah, barakallahu fikum. Asalnya hamzah di sini adalah alif, makanya tadi dikatakan alif ta'nis. Asalnya adalah sofro gini. Sod fa, sod fatha, fa sukun, ro fathah, lalu alif berdiri, lalu alif bengkok. Sofro, dua alif. Hamro juga asalnya ha fathah, mim sukun, ro fathah, lalu alif berdiri, lalu alif bengkok. Hamro, dua alif. Begitu juga hadro, asalnya ha fathah, dot sukun, ro fathah, lalu alif berdiri, lalu alif bengkok. Hadro. Kemudian alif-alif ini diubah menjadi hamzah. Hamzah sing nah, menjadi apa? Sofra'u, hamra'u, hadra'u. Ini ya. Asalnya itu alif, makanya disebut dengan apa? Alif ta'nis mamduda. dikatakan alif. Nah, sebab asal dari hamzah adalah alif. Nah, barakallahu fikum. Apa cirinya? Alif ini huruf tambahan. Nah, kemudian sebelum alif ada tiga huruf cirinya. Alif tersebut berupa huruf tambahan. Kemudian sebelum alif ada tiga huruf. Nah, sehingga terkecualikan isim-isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif, namun kurang dari tiga huruf. Terkecualikan isim-isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif, namun sebelum alif kurang dari tiga huruf. Seperti apa? Samaun, duaun, apa lagi? Kemudian binaun, ridaun. Nah, binaun, ridaun. Iya enggak? Munsharif atau mamnu' minasharfi samaun? Munsharif. Samaun munsharif, duaun, binaun, ridaun. Kenapa munsharif? Karena kurang dari 3. Nah, sebelum alif kurang dari 3 huruf, menunjukkan kalau alif tersebut adalah huruf bisa huruf asli dari kata. Nah, Hamzahnya huruf asli dari kata. Hamzahnya bisa huruf asli dari kata. Samaun asalnya samawun. Duaun asalnya duawun. Binaun asalnya binayun. Ridaun asalnya ridayun. Nah, itu kan. Maka apa? Bukan tambahan hamzahnya. Hamzah itu kalau di alif mamduda tadi, hamra, alif bukan. Alif asalnya kan alif hamzah. Nah, kalau ini apa berarti? Asalnya dia bukan alif, namun huruf asli dari kata. Nah, juga bisa jadi sebelum alif ada tiga huruf. Seperti a'daun. Antum lihat a'daun. A'daun. Kalau kita lihat sebelum alif ada berapa huruf? Tiga. Ada dal, ada ain, ada hamzah, kan ada tiga huruf ya? Iya. Nah, namun kenapa ini munsharif a'daun? Karena hamzahnya bukan tambahan. Hamzah yang mana? Yang paling belakang ini bukan hamzah tambahan. Dia tuh hamzah asli. Asli dari apa? Dari wawu. Asalnya a'dawun. Asalnya a'dawun. Dia dari aduun. Apa aduun artinya? Aduun artinya musuh. Jamaknya a'dawun. A'dawun berubah menjadi a'daun. Nah, jadi dobitnya ketika antum mendapati isim yang berakhiran hamzah sebelumnya alif, tidak semuanya mamnu' minasharfi. Kapan antum baca mamnu' minasharfi? Yaitu ketika isim tersebut diberi nama dengan alif, alifnya diberi nama dengan alif ta'nis mamduda. Menunjukkan mu'anas yang mamdud. Yaitu apa? Yang terjadi mad. Dibaca juga panjang. Sofro panjang kan? Namun bukan sekedar panjangnya di situ. Karena apa? Karena hamzah itu berasal dari alif. Karena alifnya alif tambahan, bukan alif asli. Sehingga terkecualikan hamzah-hamzah yang dia itu bukan berasal dari alif, yaitu hamzah berasal dari asli kata, seperti samaun asalnya samawun, duaun asalnya duawun, binaun asalnya binayun, ridaun asalnya ridayun. Mengerti? Nah, ini pembahasan pertama tentang alif ta'nis mamduda. Sekarang masuk ke alif ta'nis maksuro. Nah, barakallahu fikum. Alif ta'nis maksura, nah, bagian daripada isim la yansharif karena satu sebab. Karena satu sebab yang menggantikan dua sebab. Kalau dikatakan menggantikan dua sebab, berarti sebab apa? Menggantikan alamiah ma'a wasfiyah beserta dengan yang disebutkan dari satu dari enam ini. Itu maksudnya ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, alif ta'nis maksura ini adalah alif yang kita kenal dengan alif apa namanya, alif layyinah ya. Karena kalau kita pernah kita membahas kitab, pernah dalam pembahasan kitab imla, ada alif layyinah, ada alif yabisa kan. Nah, alif maksura ini adalah alif layyinah, bukan alif yabisa, artinya bukan hamzah. Nah, kemudian alif ini alif zaidah, alif tambahan. untuk menunjukkan tentang mu'annasnya isim. Untuk menunjukkan tentang mu'annasnya isim, artinya isim ini menjadi mu'annas ketika ada alif maksura ini. Nah, contoh hubla, sukro, kasla, jawa. Nah, ya, sekarang kita bahas yang alif maksura. Alif ta'lis maksura. Alif ta'lis maksura disebut alif karena berakhiran alif. Contohnya hubla. Contohnya apa lagi? Sugro. Contohnya apa lagi? Kubro. Nah, hubla, sugro, kubro ini mamnu' minasorfi, gitu ya. Mamnu' minasorfi. Nah, apa sebabnya? Alif ta'lis maksura. Mana alifnya? Antum lihat huruf akhir, ada alif kan? Yang bentuknya bengkok itu alif semua tuh. Hubla, sukro, dan kubro. Kemudian kenapa dikatakan ta'nis? Karena ini menunjukkan mu'annas. Isim ini mu'annas. Nah, baik mu'annasnya memiliki mudakar, baik mu'annasnya memiliki mudakar seperti sukro. Ada gak mudakarnya? Ada apa mudakarnya? Ashoru. Kubro apa mudakarnya? Akbaru. Atau yang tidak memiliki mudakar seperti hubla, gak ada mudakarnya. Jadi gak mesti ada mudakarnya. Yang penting dia tuh mu'annas. Nah, barakalawikum. Jau'a, apa mudakarnya? Jau'anu. Jau'a. Mudakarnya jau'anu. Mudakarnya jau'anu ya. Nah, ini kalau kita i'rab, bilangnya fathah muqaddaro ya. Marartu bihubla. Marartu bihubla. Marartu fi'il dan fa'il. Ba harful jar hubla majrur bi bil ba wa alamatu jarihi fatha muqaddaro alal alif niabatan anil kasri. Nah, muqaddaro alamatu jarihi fatha muqaddaro niabatan anil kasri lanahu mamnu minasorfi illatuhu alif ta'dis maksura. Nah, gitu. Illatuhu alif ta'dis maksura. Kalau yang tadi marartu bi hamra'a, marartu fi'il wa fa'il, hamra'a yang alif ta'lis mamduda ini ya. Marartu bi hamra'a. Marartu fi'il wa fa'il. Ba harful jar. Hamra'a majrur bil ba. Alamatu jarihi fathah niabatan anil kasri. Illatuhu apa? Alif ta'nis mamduda. Nah, ini kenapa dirinci di sini supaya nanti antum ketika mengatakan mamnu' minasorfi ada bukti, ada korina, ada petunjuk, ada dalil untuk mengatakan itu mamnu' minasorfi. Ilahnya apa, dalilnya, sebabnya gitu. Nah, antum nanti menyebutkan sebabnya karena alif ta'nis mamduda atau alif ta'nis maksura. Nah, barakallahu fikum. Cirinya apa? Cirinya yang untuk alif ta'nis mamduda menjadi mamnu' minasorfi. Nah, cirinya ini sebelum alif ada 3 huruf atau lebih. Hubla, sebelum alif ada berapa huruf? Hubla 3, lam, ba, dan ha kan? Ha, ba, dan lam. Sugro, sebelum alif ada berapa huruf? 3. Sod, jim, dan ro. Kalau sebelum alif 2 huruf, maka dia itu bukan mamnu' minasorfi. Kenapa? Karena menunjukkan alifnya itu alif bukan tamahan. Sebab dia menjadi mamnu' minasorfi ketika alifnya itu alif tambahan yang menunjukkan mu'annas. Syaratnya gitu. Alif za'ida menunjukkan tentang mu'annas. Tapi kalau sebelum alif itu 2 huruf, seperti apa? Fata, al-fata. Ada berapa huruf sebelum alif? Ada 2 kan? Fata, fatan atau al-fata. Ada 2 huruf. Kalau kita baca al-fata, al ini jangan dihitung. Al jangan dihitung ya. Al-fata, al jangan dihitung. Alif dan lam jangan dihitung. Nah, yang kita hitung al-fata adalah fa dan ta'nya. Nah, seperti al-aso. Al-aso. Nah, ini masuk dalam bab isim maksur enggak? Isim maksur, masuk dalam bab isim maksur. Namun tidak mamnu' minasorfi. Jadi tidak semua isim maksur itu mamnu' minasorfi. Mengerti? Tidak semua isim maksur masuk dalam bab mamnu' minas sorfi. Tidak, kenapa? Karena yang mamnu' minas sorfi itu dia itu berupa apa? Alifnya alif ta'nis maksuro. alifnya adalah alif yang menunjukkan mu'anas, alif yang menunjukkan mu'anas. Dan dia itu alif tambahan, bukan alif asli. Adapun al-fatah dan al-aswa, dia alif maksuro, namun dia alif asli, pengganti dari huruf asli. Al-fatah asalnya al-fatayu. Al-aswa asalnya apa? Al-aswu. Nah, enam. Barakulahikum. Enam. Sekarang masuk ke sebab yang ketiga, sikau muntahal jumu'. Enam. Sikau muntahal jumu'. Barakulahikum. Sikau muntahal jumu' ini, enam, adalah bagian daripada isim layan sorib karena satu sebab yang menggantikan dua sebab. Yang isim ini mengikuti wazan mafa'il atau mafa'il. Nah, mengikuti salah satu dari dua wazan berikut. Isim dikatakan sikau muntahal jumu' kalau mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'il. Mafa'ilu mim fa alif ain lam, ya, atau mafa'ilu mim fa alif ain ya lam. Nah, gitu kan. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan sigha mafa'il atau mafa'ilu, nah, ini secara bentuk saja tidak disyaratkan terjadi kesamaan dari sisi hurufnya, tidak disyaratkan. Artinya tidak mesti mim huruf pertama itu mim kan? Huruf zaidah bukan? Iya. Kalau kita lihat wazan, mim itu huruf zaidah. Iya. Fa huruf asli. Alif tambahan. Ain asli. Ain asli. Lam asli kan? Iya. Namun dalam bab sikau muntahal jumu' tidak disyaratkan mimnya huruf tambahan. Iya. Artinya bisa huruf tambahan seperti masajid. Tambahan bukan mimnya. Tambahan karena berasal dari sajadah yasjudu. Sajadah yasjudu kan, berarti mim tambahan kan. Atau juga bisa jadi mimnya itu huruf asli. Artinya apa? Yang menjadi tolak ukur itu bukan hurufnya, namun harokatnya. Contohnya apa? Ja'far. Ja'far. Asli semua enggak ini? Ja'far. Kita bikin sikau muntahal jumu' menjadi apa? Ja'afir. Ja'afiru. Iya enggak? Mim bukan jim, bukan mim. Berarti tidak disyaratkan mim, tidak disyaratkan adanya kesamaan bentuk secara huruf. Yang disyaratkan apa? Kesamaan secara harokat. Yang disyaratkan adalah kesamaan secara harokat. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Sehingga masuk dalam bab ini seperti kita mengucap apa? Darohimu. Darohimu, hawaidu, asofiru, konadilu. Nah, itu kan huruf-huruf awalnya bukan mim, huruf-huruf asli itu awalnya. Nah, barakallahu fikum. Apa dobitnya? Dobitnya untuk sikau muntahal jumu' adalah huruf ketiga berupa alif. Ini disebut alif taksir. Taksir. Ya. Huruf ketiga berupa alif, ya, mafa'il, mafa'ilu atau mafa'ilu, alif bukan? Alif kan? Huruf keempat adalah huruf yang berharokat kasroh, itu dobitnya. Huruf keempat adalah huruf yang berharokat kasroh. Baik kasrohnya ini kasroh yang dohiro atau kasroh mukodaro. Kasroh dohiro seperti apa? Contoh yang tadi dibacakan. Ja'afiru, masajidu, hawaidu, masobihu. Dohiro kan? Atau yang mukodaro seperti apa? Seperti dawabun. Dawabun. Dawabun. Dal fathah, wawu fathah, lalu alif, lalu ba tasdid. Dawabu. Naam, apa? Dawabu. Dal fathah, wawu fathah, lalu ba. Lalu ba. Dawabu. Asalnya apa dawabu? Asalnya adalah dawabibu. Dawabibu. Nah, asalnya dawabibu lalu kemudian terjadi idgham menjadi dawabu. Naam, sahihnya setelah alif itu harus huruf yang kasroh setelah alif. Baik kasrohnya dohiro ataupun kasrohnya mekodaro. Nah, itu yang menjadi syahid. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan arti sikau muntahal jumu' artinya apa? Artinya bentuk jamak yang terakhir. Setelah jamak ini dibikin jamak sikau muntahal jumu' tidak bisa dibikin jamak taksir yang lain. Karena di sana ada jamak yang bisa dijamak. Contohnya apa? Kalbun. Kalbun mufrad. Apa arti kalbun? Anjing. Apa jamaknya? Kilabun. Bisa dijamak lagi menjadi akalibu. Nah, kalau sudah dijamak menjadi akalibu, enggak bisa dijamak lagi. Itu maksud dari sigau muntaha jumuk. Sigau ternya bentuk, muntaha itu akhir, jumuk itu jamak. Berarti bentuk jamak yang paling akhir. Nah, namun maksudnya apa? Nah, maksudnya pada jamak taksir yang tidak bisa dibikin jamak lagi menjadi jamak taksir. Adapun kalau dibikin jamak yang lain seperti jamak apa? Mu'ana salim masih bisa enggak? Masih bisa. Contohnya apa? Sahifatun. Sahifatun. Apa arti artinya sahifatun? Lembaran ya. Nah. Kita bikin jamak menjadi sahaifu. Jamak taksir bukan? Musyar muntahal jumuk bukan ini? Sahaifu. Nah. Bisa enggak kita bikin jamak lagi? Kalau kita bikin jamak taksir lagi enggak bisa. Ini sudah jamak yang paling akhir. Kalau kita bikin jamak mu'ana salim masih bisa menjadi sahaifatun. Nah, itu ya. Artinya enggak bisa dibikin jamak untuk jamak taksir. Kalau dibikin jamak mu'ana salim masih bisa. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, untuk pertemuan mendatang kita lanjutkan yang dua sebab. Jadi pembahasan kita masih pada apa? Mamnu' minas sorfi, karena banyak di antara ikhwan yang belajar bahasa Arab itu belum bisa membedakan mamnu' minas sorfi. Sehingga membaca mamnu' minas sorfi dengan munsharif, membaca isim yang munsharif dengan mamnu' minas sorfi. Kenapa? Karena belum jelas dobitnya, belum jelas pengertian gambaran rincinya. Nah, ini harapannya, harapan kami ketika dijelaskan meskipun dengan ringkas ya, antum nanti bisa mengerti, bisa membedakan ini mamnu' minas sorfi atau bukan. Untuk lebih tahu rincinya nanti insya Allah yang disampaikan di sini tertulis di kitab Nahwu al-Mumti' fi ilmin nahwi, ya. Al-Mumti' fi ilmin nahwi yang belum selesai, insya Allah beberapa lembar lagi. Nah, semoga Allah SWT memberikan topik untuk segera bisa menyelesaikan dan bisa diterbitkan. Artinya apa yang disampaikan di sini jangan terus bingung, saya ingin mencatat. Silakan kalau bisa mencatat, alhamdulillah. Kalau enggak bisa mencatat, nanti ketika kitab ini terbit ada penjelasan rinci di situ, insyaallah. Nah, namun yang diharapkan di sini tahu garis besar dari apa yang disampaikan ya. Nah, itu. Apa tadi? Diulang, mamnu' minas sorfi, isim menjadi mamnu' minas sorfi ketika isim tersebut memiliki dua sebab atau satu sebab. Kalau memiliki dua sebab, maka sebabnya apa? Alamiah atau wasfiah yang disertai satu dari enam. Apa itu? Alamiah ma'a taknis bighori alif, atau alamiah ma'a ujma, atau alamiah ma'a tarkib, atau alamiah ma'a ziyadatu alif dan nun, atau alamiah ma'a wazan fi'il, dan alamiah ma'a adal. Semuanya akan dirinci nanti satu-satu pada pertemuan besok insyaallah. Atau kalau wasfiah, maka cukup satu dari enam. Apa itu? Wasfiah ma'a wazan fi'il, wasfiah ma'a ziyadah alif dan nun, atau wasfiah ma'a wazan fi'il, atau wasfiah ma'a adal. Nah, itu ya. Jadi pembahasan besok ada berapa? Ada 9 pembahasan. Insyaallah untuk malam ini kita menyelesaikan mamnu' minas sorfi karena satu sebab. Apa itu sebab pertama? Alif ta'nis mamduda, sebab kedua alif ta'nis maksura. Kemudian sebab ketiga sigau muntahal jumu'. Nah, ketika antum mendapati sebab salah satu dari sebab yang disebutkan ini, maka isim tersebut menjadi mamnu' minas sorfi hanya dengan satu sebab. Barakallahu fikum. Nah. Ada pertanyaan? Atau lihat grup bimbel kita, apa ada pertanyaan di grup bimbel? Enggak ada pertanyaan ya? Nah. Kalau ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah, dan garis besar untuk ini, untuk al-mamnu' minas sorfi ini, kalau enggak mengerti banyak yang disebutkan dari sebab-sebab, enggak masalah. Yang penting yang perlu diketahui adalah contoh-contohnya. Nanti contoh misalkan sebab alamiah ma'at adis apa contohnya, contoh alamiah ma'ujma apa contohnya. Yang penting itu dulu. Nanti sambil mengikuti pelajaran yang lain atau ta'lim lain, insya Allah akan bertambah pengetahuan. Nah, barakulahikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.